بالله ومن يؤمن فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومسلمين رحمني ورحمكم الله. Sebelum kita lanjutkan apa yang menjadi kajian rutin kita pada malam Ahad, maka kami nasihatkan kepada kami pribadi dan kepada segenap kaum muslimin, khusus jamaah yang hadir duduk bersama kami di sini, untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat, demikian pula al-aun, pertolongan dari Allah Jalla wa Ala, kemudahan yang telah diberikan kepada kita semuanya. Sehingga dengan hal itu Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita, mengumpulkan kita dalam majelis ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amalan yang soleh, yang akan memberikan manfaat kepada kita semuanya pada kehidupan dunia dan pada kehidupan akhirat, serta menambah timbangan berat mizan timbangan amalan baik kita pada yaumul qiyamah. Perkara yang seperti ini, masyarakat muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, duduk bermajelis, mendatangi majelis ilmu dengan berjalan kaki atau berkendara, merupakan sesuatu yang besar nilainya di sisi Allah Jalla wa'ala. Walaupun di mata manusia merupakan permasalahan yang mungkin dianggap sepele, namun ini merupakan kewajiban yang Allah Jalla wa'ala wajibkan terhadap kaum muslimin untuk belajar agama Islam dengan duduk bermajlis atau dengan media-media yang lainnya. Namun di samping itu, bahwasannya majelis ilmu merupakan amalan yang mulia, amalan yang agung, yang memiliki fadilah, keutamaan yang sangat besar, yang Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyebutkan di dalam sabda-sabdanya. Sebagaimana yang masyhur yang sering kita mendengarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, menempuh perjalanan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Jalla wa'ala akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Tujuan, harapan, cita-cita seluruh umat manusia, terkhusus kaum muslimin, adalah masuk ke dalam syurga. Namun bagi kita yang mengetahuinya, bahwasanya cita-cita tersebut bukan hanya sekedar angan-angan, bukan hanya sekedar cita-cita, harapan yang tanpa disertai dengan usaha dan upaya. Namun sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat Islam, "Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir," barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Allah, mengharap hari akhir, mengharap syurga, maka tentulah dia harus berkorban, mengorbankan apa yang dia miliki, sebahagiannya, waktu, waktunya, tenaganya, kesehatannya, semuanya yang dia miliki dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan cita-cita yang mulia tersebut. Demi mendapatkan cita-cita yang mulia tersebut, termasuk di antaranya mengorbankan waktunya. Apa yang dia miliki dia harus sisihkan untuk menghadiri majelis ilmu yang tidak lain tujuannya adalah agar Allah Jalla wa'ala mengganti apa yang kita korbankan dari waktu, kesehatan, harta, atau yang misalnya Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang lebih baik. Sebagaimana yang didoakan oleh malaikat, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'ti munsifan khalaqa. Para malaikat mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan, gantikan kepada orang-orang yang mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala pengganti dari apa yang mereka infakkan. Sehingga apa yang mereka korbankan pasti Allah Jalla wa ala akan mengganti. Sehingga dengan harapan tersebut, apa yang kita tempuh ini menjadi wasilah sebab agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam surganya. Dan hal inilah yang menjadikan para ulama usul, para ulama terdahulu, mereka semangat. Mereka semangat untuk menempuh perjalanan, walaupun perjalanan yang sangat panjang, penuh dengan rintangan, penuh dengan kesulitan, dan penuh dengan ancaman. Mereka tidak peduli. Mereka tidak memikirkan semuanya itu. Yang mereka mikirkan adalah bagaimana mereka mendapatkan ilmu, meskipun mereka harus mengorbankan apa yang mereka miliki, termasuk adalah nyawa-nyawa mereka. Di antara mereka ada yang safar selama satu bulan. Di antara mereka ada yang sabar sampai berbulan-bulan. Di antara mereka ada yang kemudian sabar untuk mencari satu hadis. Mencari satu hadis. Ternyata meninggal di perjalanan. Di antara mereka ada yang sabar untuk mencari satu hadis. Mendatangi seorang guru. Syekh alim. Yang akhirnya mereka pun kehabisan bekal makanan dan minumnya, sehingga akhirnya pun meminum air kencingnya sendiri untuk mempertahankan nyawanya. Di antara mereka ada yang kemudian ketika mengadakan perjalanan safar masuk di wilayah yang musim dingin, yang sangat dingin, yang akhirnya menjadikan jari jemari kakinya mereka putus-putus, habis rontok disebabkan dingin yang sangat. Mereka tidak peduli. Mereka semua lakukan untuk mendapatkan ilmu dan tidak lain mengharapkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, mengadakan perjalanan di antara makna yang disebutkan oleh para ulama demi mendapatkan ilmu, maka dengan perjalanan tersebutlah Allah Jalla wa'ala akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Sehingga langkah-langkah kita yang kita langkahkan, atau mungkin BBM, bahan bakar yang kita habiskan untuk mendatangi majelis ilmu, wallahi, demi Allah, itu akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya untuk menuju syurga. Namun apabila semua itu disertai dengan keikhlasan, kemurnian niat, hanya semata-mata apa yang kita korbankan tersebut mengharap syurga Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila niatnya melenceng dan niatnya menyimpang dari niat yang mustaqimah, niat yang lurus, maka seluruh pengorbanan yang dia korbankan akan sia-sia. Seluruh pengorbanan yang telah dia korbankan akan sia-sia disebabkan tidak disertai dan tidak didasari dengan niat yang lurus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kembali saya ingatkan bahwasanya kita harus sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita lapangan dada untuk hadir, duduk bermajelis di majelis ilmu yang tidak lain. Semoga dari apa yang kita amalkan ini, yang menjadi rutinitas ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaganya dan memberkahinya, menjadi amalan yang salihah, amalan yang baik yang akan memberikan manfaat pada kehidupan dunia kita, demikian pula manfaat pada yaumul akhir. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari membaca kitab Al-Fiqhul Muyassar, pembahasan seputar fiqih. Dan kita terkhusus pada pembahasan seputar berwudu yang mungkin pada sebelumnya atau mungkin 2 pekan kita libur karena ada udzur. Maka insyaallah maka mulai pekan ini kita akan berusaha untuk melanjutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melanggengkan amalan kita ini. Kita telah masuk pada permasalahan yang membahas seputar anggota-anggota wudu yang wajib untuk dibasahi atau diusap, sekaligus perkara-perkara yang wajib untuk dilakukan pada proses ibadah wudu tersebut. Nah, adapun untuk mengulang, kita akan membaca yang jelaskan secara ringkas bahwasanya anggota-anggota wudu dan sekaligus kewajiban-kewajiban yang ada di dalam proses ibadah wudu disebutkan di sini ada 6. Yang pertama yang wajib untuk dibasahi adalah wajah dengan sempurna. Wajah dengan sempurna yang telah kita jelaskan, mulai dari mulai tumbuhnya rambut sampai ke telinga awal, telinga depan, apa, bagian depan telinga kanan, kemudian terus ke kiri sampai bagian depan dari telinga kiri, dari atas ke sampai ke dagu. Maka ini seluruhnya wajib untuk dibasahi. Wajib untuk dibasahi. Nah, termasuk pula di antara wajah adalah berkumur-kumur dan istinsyak. Berkumur-kumur dan istinsyak yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Namun, sebagaimana yang telah kita jelaskan, bahwasanya berkumur-kumur dan istinsyak, walaupun ini dari sisi hukum adalah wajib, namun sebagian para ulama mereka menyebutkan bahwasanya untuk berkumur-kumur dan istinsyak ini boleh dilakukan kapan saja. Apakah sebelum dia membasuh wajah, ataukah sesudah membasuh wajah, atau sesudah nanti membasuh tangan, diperbolehkan. Namun yang afdal adalah membasuh sebelum wajah. Namun sekali lagi, boleh dia berkumur-kumur, beristinsyak setelah membasuh wajah, boleh. Berkumur-kumur dan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, boleh dilakukan setelah dia membasuh wajah, atau setelah dia membasuh kedua tangannya. Ini diperbolehkan, bahkan disebutkan oleh Syekh Ubaid bin Abdillah Al-Jabiri hafizallahu taala bahwasanya ini termasuk sunnah yang sudah terlupakan terkait dengan diperbolehkannya mengakhirkan kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Nah, wallahu taala alamu bisawab. Yang kedua adalah membasuh kedua tangan sampai ke siku. Dalam artian siku termasuk yang wajib untuk dibasahi sehingga seluruhnya harus basah, tidak ada yang terkecuali. Tidak boleh terlewatkan walaupun sebesar koin. Tidak diperbolehkan. Harus rata dan menyeluruh. Kemudian yang ketiga adalah mengusap kepala beserta mengusap kedua telinga. Dan ini pun telah kita sebutkan tata caranya. Di mana Rasulullah SAW ketika disebutkan tata cara mengusap kepala, bada'a min muqaddami ra'si, mulai dari bagian depan. Tsumma dhahaba bihima ila qafa, kemudian kedua tangannya di bawah, diarahkan ke belakang sampai ke tengku, kemudian tsumma ya'udu ilal makani allazi bada'a min, kemudian kembali lagi menuju tempat awal mulanya beliau mengusap kepala. Jadi dari depan sampai ke tengku, kemudian dikedepankan lagi sampai awal. Baru setelah itu beliau mengusap kedua telinganya tanpa mengambil air baru. Ingat, mengusap kedua telinga setelah mengusap kepala, kemudian mengusap kedua telinga tanpa mengambil air yang baru. Sehingga tidak mengusap, kemudian mengambil air baru, kemudian mengusap telinga. Lah. Namun langsung, satu usapan atau satu yakni basahan telapak tangan digunakan untuk mengusap kepala sekaligus mengusap kedua telinga. Karena itulah yang dinukilkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Dan ini perlu ada tanbih bagi kaum nisa, kaum wanita, karena sebagian mereka mengeluh, wah kalau kita ke belakang kan kemudian ke depan kan, kalau bagaimana kalau rambutnya panjang? Ini kan balik ini pas, seperti hantu, rambutnya ke depan semua. Nah, yang menjadi tolak ukur itu bukan rambut, namun kepala. Sehingga ketika mereka sampai ke tengkuk ini, ya sudah, enggak perlu kemudian sampai ke belakang rambut, kemudian rambutnya dibalikkan lagi. Lah, ya diukur sampai ke tengkuk, baru kembali. Walaupun posisi tangannya itu di atas rambut. Sehingga salah kalau kemudian gini kan, kemudian tangannya ini diletakkan di apa? Di bawah rambut, kemudian rambutnya dibalik semua ke depan. Salah. Tidak demikian. Yang menjadi tolak ukur adalah kepala. Sehingga ketika di atas rambut, sampai ke tengkuk, kemudian di atas rambut kembali. Sehingga tidak perlu untuk istilahnya membalik rambutnya sampai ke depan. Nah, ini terkadang sebagian wanita salah memahami. Sehingga mereka merasa berat. Rambutnya sudah bagus-bagus disisir, kemudian berwudu, akhirnya berantakan. Tidak. Yang menjadi tolak ukur itu kepala, bukan rambutnya. Sehingga cukup sampai tengkuk, kemudian dikembalikan. Tanpa membalikkan rambut ke depan. Tanpa membalikkan rambut ke depan. Wallahu ta'ala bissawab. Nah, kemudian membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Dan mata kaki ini termasuk yang wajib untuk dibasahi. Ini pun sama dengan membasuh kedua tangan tadi, dalam artian tidak boleh ada sebagian kecil yang kemudian tidak tersentuh oleh air. Sehingga harus diratakan. Oleh karenanya dianjurkan untuk menggosok. Adalk, menggosok-gosok ketika membasuh anggota wudu yang disiram. Seperti tangan digosok. Jangan kemudian digini-ginikan saja, khawatir ada sebagian yang tidak tersentuh oleh air. Namun diratakan dengan tangan. Yang kiri juga demikian, kaki juga demikian. Untuk sela-sela jari disunahkan untuk menyela-nyelai. Untuk menyela-nyelai jari jemari tangan atau jari jemari kaki. Nah, ada sebagian riwayat menyebutkan bahwasanya Rasulullah menyela-nyelai jari dengan jari kelingking. Namun riwayat ini adalah riwayat yang lemah yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Sehingga boleh dia menyela-nyelai apakah dengan jari telunjuk, jari tengah, jari manis, atau jari kelingking, atau mungkin langsung semuanya. Boleh. Namun, maksudnya adalah dengan jari apapun dia gunakan untuk menyela jari, maka itulah yang sunnah. Sehingga tidak harus dengan jari kelingking lah. Ada sebagian riwayat, namun riwayatnya lemah dan ditaifkan, diantaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Sehingga boleh terserah apakah menggosok-gosok dengan jari telunjuk atau langsung 5-5 jari untuk menggosok jari jemari tangan ataupun jari jemari kaki. Nah, yang kelima adalah tertib urutan. Yang lima adalah tertib urutan, dan ini sudah kita jelaskan secara ringkas pada pertemuan sebelumnya. Yaitu urutan berdasarkan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Urutan yang berdasarkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim yang tersebut di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Idza kuntum ila sholati, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri hendak berdiri menegakkan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Nah, pertama wajah. Wa aydiyakum ila al-marafiq. Kemudian setelahnya adalah tangan sampai ke siku. Kemudian usaplah kepala-kepala kalian. Yang ketiga adalah kepala. Wa arjulakum ila al-ka'bayn. Kemudian berikutnya adalah membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Sehingga urutannya wajah, tangan, kepala, dan kaki. Tidak boleh dibalik. Jangan tangan dulu, kemudian kaki, kemudian kepala, kemudian wajah. Namun berdasarkan urutan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim ini. Namun terkhusus sebagaimana yang kita sebutkan tadi, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, maka dilakukan kapanpun diperbolehkan. Apakah sebelum membasuh wajah, atau setelah membasuh wajah, atau setelah membasuh kedua tangan. Boleh. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Ubaid bin Abdullah Jabiri hafizallahu ta'ala. Nah, dan kalau kita melihat seluruh riwayat-riwayat atau hadis-hadis dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang mereka mempraktekkan tata cara wudu Rasulullah alaihi salatu wasallam, mereka akan menyebutkan urutan-urutan yang sama seperti yang termaktub tertulis di dalam Al-Qur'an tadi. Sama. Sehingga tidak ada yang nukilkan mereka berwudu mencuci kaki dahulu. Tidak ada. Atau mereka berwudu membasuh kedua tangan sampai ke siku dulu, baru kemudian membasuh wajah, tidak bakalan ada. Karena ini merupakan kesepakatan kaum muslimin, kesepakatan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum berdasarkan yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, namun jangan kita tertipu, salah paham, kan? Bukan jangan sampai kita salah paham ketika nanti mungkin kita membaca buku-buku hadis yang menjelaskan tentang berwudu, bahwasanya Rasulullah SAW mengawali berwudu dengan membasuh kedua tangannya. Yang dimaksud membasuh kedua tangan di sini bukan membasuh kedua tangan sampai ke siku, namun mencuci telapak tangannya. Karena ini hukumnya sunnah dalam sebahagian keadaan. Hukumnya sunnah. Sehingga sebelum dia mengawali wudhunya, maka dianjurkan untuk membasuh kedua tangannya, telapak tangannya. Dibasuh terlebih dahulu, kemudian baru dia memulai berwudhu. Apakah dengan kumur-kumur atau dengan membasuh wajahnya. Sehingga dianjurkan untuk mencuci kedua tangannya terdahulu. Terkecuali apabila yang bangun dari tidur. Maka mencuci kedua tangan sebelum berwudu hukumnya adalah wajib. Sebelum dia mencelupkan airnya ke dalam bejana, ke dalam gayung, ember, atau yang semisalnya. Maka bagi yang bangun dari tidur, maka wajib untuk mencuci tangannya terlebih dahulu. Wajib untuk mencuci tangannya terlebih dahulu. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan taqadu ahadukum min nawhi fala yadkhilanna aydiyakum ilal ina qabla an yaghsilahu thalathan aw kama sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kalian yang bangun dari tidurnya, maka janganlah dia memasukkan tangannya ke dalam bejana sebelum dia mencucinya terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Maka bagi siapa yang mereka bangun dari tidur sebelum dia memasukkan airnya ke dalam bejana untuk berwudu, maka wajib untuk membasuh atau mencuci kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu dia memulai amalan wudhunya. Sehingga mencuci tangan sebelum berwudhu ini tergantung keadaan. Kalau dia bangun dari tidur maka hukumnya wajib untuk dibasuh terlebih dahulu. Kalau dia istilahnya bukan tidak bangun dari tidur maka hukumnya sunnah mencuci kedua tangannya terlebih dahulu. Nanti yang akan disebutkan insyaallah ta'ala. Kemudian yang keenam adalah al-muwalah. Termasuk di dalam kewajiban, di dalam praktek amalan berwudu adalah muwalah. Muwalah sebagaimana yang sudah kita sebutkan pula. Yaitu tidak memberikan antara gerakan berikut anggota wudu dengan anggota wudu berikutnya waktu jeda. Tidak memberikan waktu. Dalam artian ketika dia selesai membasuh anggota wudu, maka dia harus bersegera untuk membasuh anggota wudu berikutnya. Tidak memberikan waktu senggang antara anggota wudu dengan anggota wudu berikutnya. Setelah dia membasuh wajah seandainya, maka dia harus langsung membasuh kedua tangannya. Jangan dia membasuh wajah sebanyak sekali, 2 kali atau 3 kali, kemudian dia istirahat, minum kopi dulu, baru kemudian membasuh kedua tangannya. Jangan. Dia membasuh wajah, ketika dia membasuh wajah mendengar ada nada dering di HP-nya. Akhirnya dia mengangkat, ngobrol dulu. Antum dari mana? Anak di masjid. Oh iya, ntar dulu, aku sholat dulu. Iya, ntar. Nah, kemudian dia melanjut lagi membasuh kedua tangannya. Tidak boleh. Harus diulang dari awal. Nah, terkecuali waktu-waktu yang mungkin dibilang urf kebiasaan. Seperti mungkin dia membasuh kedua apa membasuh wajahnya selesai membasuh kemudian dia membuang ludah atau dia batuk atau yang semisalnya kemudian dia melanjutkan maka boleh. Namun kalau dengan waktu-waktu yang cukup lama dia harus minum kopi, balas SMS atau mungkin ngobrol terlebih dahulu maka ini tidak boleh. Dia harus mengulang dari awal. Apabila sempat terpotong dengan waktu senggang antara anggota wudu dengan berikutnya. Nah, sehingga harus langsung selesai, lanjut berikutnya, selesai, berikutnya lagi, sampai selesai. Amalan wudu tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh Khalid bin Ma'dan Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam musnadnya yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Irwaul Ghalil, Khalid bin Ma'dan radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli fi dhahri qadamihi lum'atun qadra dirhami lam yusibha al-ma fa amarahu an yu'id al-wudu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Khalid bin Ma'dan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang sedang mengerjakan salat. Dia mengerjakan salat. Dilihat oleh Rasulullah SAW di bagian punggung kakinya itu dilihat oleh Rasulullah SAW ada yakni ukuran satu dirham, ukuran kecil yang tidak tersentuh oleh air. Di bagian punggung kakinya ada istilahnya bulatan kecil yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak tersentuh oleh air wudu. Fa'amarahu ayyu'idal wudu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang sedang sholat tadi untuk membatalkan dan mengulangi wudunya. Nah, di sini ada dua pelajaran, bahwasanya wudu apabila tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Kalau seandainya seorang melihat saudaranya yang berwudu tidak sempurna wudunya dalam artian dalam basuhannya, maka boleh dia menegur saudaranya walaupun dia sedang sholat. Namun kita yakin kalau kita melihat wudunya tidak sah, boleh kita menyampaikan walaupun dia sholat. Ya akhi, wudu antum tadi tidak sah. Wahai saudaraku, wudu antum tadi tidak sah. Boleh. Namun dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Jangan kemudian menjadikan dia tersinggung atau yang misalnya sehingga akan mendatangkan masalah yang lebih besar. Boleh, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Demikian pula pelajaran ini, bahwa di dalam hadis ini kita mendapatkan pelajaran, seukuran apapun dari anggota wudu yang wajib untuk dibasahi namun tidak tersentuh oleh air, maka wudunya tidak sah. Walaupun ukurannya kecil. Mungkin satu koin 100, atau yang koin 500, atau 1000 bahkan, atau bahkan lebih besar. Tidak diperbolehkan. Oleh karenanya di antara syarat-syarat wudu, sebelum dia berwudu, maka dia harus menghilangkan seluruh apa-apa yang bisa menghalangi air tersebut menyentuh kulit-kulit. Dihilangi apakah itu berupa cat, tepung, atau yang semisalnya. Harus dihilangi. Kotek yang sifatnya seperti cat harus dihilangi. Apabila tidak dihilangkan, maka wudu yang dilakukan tidak sah. Bagaimana Rasulullah SAW melihat orang yang sholat tadi ukuran dirham kecil yang tidak tersentuh oleh air, sehingga Rasulullah SAW memerintahkan orang tersebut untuk kembali wudu, menandakan wudunya tidak sah, yang kemudian menjadikan sholat yang dia kerjakan pun tidak sah. Nah, kemudian pelajaran yang kita ambil pula dalam hadis ini adalah pelajaran yang sesuai dengan pembahasan kita adalah muwalah. Harus, tidak boleh ada jeda antara basuhan anggota wudu dengan basuhan anggota wudu berikutnya. Seperti sahabat ini, bahwasannya ketika dia membasuh kakinya yang kemudian ada ukuran sedirham yang tidak tersentuh oleh air, Rasulullah memerintahkan apa? Memerintahkan untuk mengulang wudunya. Mengulang wudunya, bukan basuh dulu kakimu, ada yang tidak tersentuh oleh air. Padahal yang tidak tersentuh oleh air adalah apa? Kaki. Basuhan wudu yang terakhir. Namun ketika tidak ada yang bagian yang tidak tersentuh oleh air dan sudah melewati jeda waktu yang cukup lama, Rasulullah memerintahkan untuk mengulang dari awal. Kalau seandainya boleh antara basuhan ke basuhan berikutnya ini ada senggang waktu, maka Rasulullah SAW tidak akan memerintahkan untuk mengulang wudunya. Namun cukup basahi kakimu yang tidak tersentuh oleh air tadi. Ya kan? Nah, namun Rasulullah mengulang, memerintahkan untuk mengulang dari awal. Berarti apa? Memang tidak boleh ada jeda antara basuhan anggota wudu dengan basuhan berikutnya. Harus selesai satu, berikutnya, berikutnya sampai selesai. Ketika ada jeda yang cukup lama, maka wudunya tidak sah. harus mengulang dari awal. Sebagaimana yang kita contohkan tadi, ketika dia membasuh wajah, kemudian saatnya membasuh kedua tangan, dia nunggu terlebih dahulu minum kopi. Satu teguk, dua teguk seandainya. Tidak boleh. Setelah dia membasuh kedua tangan nanti sebelum dia mengusap kepala, dia harus baca apa? Baca SMS, balas SMS-nya, balas chattingannya. Kemudian melanjutkan lagi mengusap kepala, tidak boleh. Maka selesai, kemudian lanjut. Berikutnya dan berikutnya sampai selesai. Nah, inilah yang disebut dengan al-muwalah. Disebut dengan al-muwalah, yakni berkelanjutan. Tidak diperbolehkan untuk menjadikan antara anggota wudu dengan anggota wudu berikutnya senggang waktu. Senggang waktu antara dua anggota wudu. Nah, ini 6 poin atau 6 jenis dari anggota-anggota wudu sekaligus beberapa yang wajib untuk diperhatikan di dalam praktek amalan berwudu. Nah, kita masuk pada permasalahan berikutnya sekarang. Permasalahan yang baru yaitu menjelaskan tentang sunnah-sunnah di dalam berwudu. Sunnah-sunnah yang di dalam berwudu, yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah sunnah dalam ilmu fikih. Dalam ilmu fikih. Kalau dilihat keumuman kaum muslimin, kalau hukumnya sunnah itu apa? Yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, yang apabila ditinggalkan maka tidak berdosa. Nah, ini yang ma'ruf ya kan, yang masyhur, yang mungkin di antara kita pun apabila ditanya, apa itu hukumnya sunnah? Hukumnya sunnah yang dikerjakan mendapatkan pahala, yang apabila ditinggalkan maka tidak berdosa. Namun sebenarnya ini bukan definisi hukum sunnah. Namun ini adalah hukum dari ibadah yang memiliki hukum sunnah. Hukum dari ibadah yang memiliki hukum sunnah adalah apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan maka tidak berdosa. Namun para ulama fikih tatkala mereka menyebutkan definisi, makna, arti atau pengertian ibadah yang memiliki hukum sunnah, sunnah dari sisi hukum fikih adalah ma amarallahu bihi min ghairi ilzamin bil fi'l. Yaitu apa-apa yang diperintahkan oleh Allah namun tanpa ada paksaan di dalam mengerjakan. Nah, ini sunnah definisinya. Apa yang diperintahkan oleh Allah tanpa ada paksaan, tekanan untuk mengerjakan perintah tersebut. Ini perintah. Bahwa ini perintah. Namun apa? Tidak dipaksa untuk mengerjakan. Contohnya adalah sholat zuhur atau sholat setelah zuhur, sholat sebelum zuhur 4 rakaat dan sholat setelah zuhur juga 4 rakaat. Ini hukumnya sunnah, tidak ada paksaan. Diperintahkan oleh Rasulullah dengan menyebutkan keutamaannya. Man sholla qabla zuhri arba'an wa arba'an, man sholla arba'an qabla zuhri wa arba'an ba'daha, haramallahu alaihi an-nar. Sama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang sholat sebelum duhur 4 rakaat dan barang siapa yang sholat setelah duhur juga 4 rakaat, maka Allah akan haramkan baginya neraka. Diharamkan baginya neraka berarti pasti dia akan masuk ke dalam syurga. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah perintah tersebut itu diharuskan untuk dikerjakan? Tidak. Kalau perintah kemudian diharuskan untuk dikerjakan, ini bukan sunnah, namun hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya wajib adalah ma amarallahu bihi ma'a ilzamin bil fi'l. Wajib adalah apa yang diperintahkan oleh Allah yang disertai dengan tekanan, keharusan untuk mengerjakan. Maka ini wajib. Namun apa yang diperintahkan oleh Allah namun tanpa ada paksaan untuk mengerjakan, maka ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah yang kemudian memiliki hukum yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu, yang akan mendapatkan pahala bagi yang mengerjakan namun bagi yang meninggalkan maka tidak mendapatkan siksaan atau tidak mendapatkan dosa. Nah, ini ibadah yang sunnah. Namun saya ingatkan kepada kaum muslimin, demikian pula secara umum muslimat pula. Ini perlu kami ingatkan karena kekeliruan sebagian, kekeliruan kebanyakan kaum muslimin. Yang subhanallah kalau kita perhatikan mereka sangat meremehkan amalan-amalan sunnah. Abang sunnah saja. Kalau dikerjakan ya silakan kerjakan, nanti kamu akan mendapatkan pahala. Kalau tidak dikerjakan pun saya tidak berdosa, ya tidak apa-apa. Akhirnya apa? Meremehkan. Meremehkan ibadah-ibadah yang sunnah dalam keadaan mereka justru juga meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib. Kalau mereka komitmen dengan ibadah-ibadah yang wajib, dalam artian seluruh kewajiban ditunaikan dan diamalkan, kemudian mereka tidak mengerjakan yang sunnah, mungkin wajar. Dalam artian lebih baik. Namun sayangnya mereka meremehkan amalan-amalan yang sunnah, di samping itu justru mereka pun meremehkan dan meninggalkan, menelantarkan amalan-amalan yang wajib. Ini sangat berbahaya. Karena tiga golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya manusia itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, zalimun li nafsi. Manusia yang mendzalimi diri sendiri. Dijelaskan oleh para ulama, manusia yang mendzalimi diri sendiri adalah manusia yang meninggalkan kewajiban, melakukan perbuatan dosa. Mereka adalah orang-orang yang mendzalimi diri sendiri, yang mendzalimi diri mereka sendiri. Kenapa? Karena sesungguhnya dengan perbuatan dosa yang mereka lakukan, menelantarkan, meninggalkan kewajiban, mereka akan dijerumuskan dan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka yang sebabnya adalah mereka sendiri ketika mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis manusia yang kedua adalah muqtasid, manusia pertengahan. Kaum muslimin yang sifatnya pertengahan dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud dengan umat Islam yang sifatnya pertengahan adalah yang mencukupkan diri dengan amalan-amalan wajib. Sholatnya, puasanya, atau mungkin ibadah-ibadah yang wajib. Ini pertengahan. Namun ada kondisi atau bagian manusia, jenis yang ketiga, mereka adalah jenis manusia yang sempurna adalah sabiqun bil khairat, yaitu manusia, umat Islam yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Siapa mereka? Mereka adalah yang menunaikan kewajiban-kewajiban disertai dengan mengamalkan amalan-amalan yang hukumnya sunnah. Sehingga mereka tidak mencukupkan diri dengan kewajiban, ditambah dengan amalan-amalan yang sunnah. Kenapa mereka menambah? Karena mereka paham apa yakni peran penting amalan sunnah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka paham. Di antaranya adalah amalan yang sunnah itu adalah amalan sebagai penyempurna kekurangan di dalam amalan-amalan yang wajib. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah alaihi wasallam. Rasulullah alaihi wasallam menyebutkan awwal ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamati as-shalah. Amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah amalan salat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, "Unduru, lihatlah si fulan ini. Salat si fulan apakah sempurna? Fa idza kammala faktubuhu kamilan." Apabila si hamba tersebut menyempurnakan salatnya, maka sempurnakan catatan salatnya. Namun apabila si hamba tersebut kurang di dalam menunaikan kewajiban sholat lima waktu, maka lihatlah pada amalan-amalan yang sunnah. Kalau dia memiliki amalan yang sunnah, maka sempurnakan kekurangan pada sholat-sholat wajib dengan amalan-amalan sunnahnya. Nah, kalau dia sholat, siapa yang menjamin sholat lima waktu kita sempurna? Tidak ada yang bisa menjamin. Tidak ada yang bisa menjamin. Ya secara zahir dia Allahu Akbar tenang. Namun pikirannya kemana? Dagangan saya, oh langganan bentor saya, oh tanaman saya, kebun saya ini dirusak sama babi, biar babi atau enggak? Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan apa? Perkara-perkara yang tidak terfikirkan di luar sholat itu akan terfikirkan di dalam sholat. Di luar sholat dia tidak memikirkan apa yang dilakukan istri saya. Yes, masa bodoh di luar sholat. Ketika dia sholat terpikirkan, istri saya tadi ngapain ya? Nah, semua itu akan merusak kesempurnaan sholat. Lah kalau kita tidak memiliki amalan sunnah, apa yang akan menyempurnakan? Tidak ada. Sehingga kekurangan-kekurangan sholat yang kita lakukan tadi di dalam sholat itu akan dicatat sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya sholat-sholat sunnah yang kita kerjakan. Puasa juga demikian. Apabila puasa kita dalam artian puasa Ramadan tidak sempurna, pun akan disempurnakan dengan puasa-puasa sunnah yang dilakukan. Sehingga ini peranan penting bagi amalan-amalan yang sunnah. Sehingga tidak pantas bagi kita untuk meremehkan. Tidak pantas bagi kita untuk meremehkan Rasulullah SAW. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kana yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamah. Rasulullah SAW pernah sholat sampai kakinya bengkak, pecah belah. Rasulullah, siapa itu Rasulullah? Manusia yang sudah mendapatkan jaminan syurga. Dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Dosa-dosa yang lalu dan kesalahan yang akan datang, yang akan jatuh Rasulullah SAW padanya sudah diampuni oleh Allah. Masih saja mengerjakan sholat sunnah sampai kakinya bengkak, pecah belah. Nah, siapa kita? Iya kan? Siapa yang menjamin kita? Siapa yang menjamin yakni keselamatan kita? Siapa yang menjamin kita akan masuk ke dalam syurga? Lalu kemudian kok meremehkan amalan-amalan yang sunnah? Nah, belum lagi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat beberapa kisah yang dijelaskan oleh para ulama yang kemudian dari situ mereka mengambil istinbat pemahaman bahwasannya menghidupkan amalan-amalan sunnah, terlebih lagi adalah sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang sudah ditinggalkan, subhanallah, ini akan memberi dampak yang sangat besar terhadap kita. Termasuk yang mereka sebutkan diantaranya Abu Talib. Siapa Abu Talib? Paman Rasulullah SAW. Apakah dia Muslim? Kafir. Namun, semasa hidupnya dia selalu membela Rasulullah, memberikan perlindungan Rasulullah. Semua dia korbankan untuk Rasulullah, namun satu yang dia belum korbankan, yaitu masuk ke dalam Islam. Sehingga ketika dia sakaratul maut, mati dalam keadaan kafir, sehingga kekal dalam neraka. Namun, Rasulullah SAW menyebutkan, laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Kalau seandainya bukan saya, Abu Talib ini tempatnya di neraka yang paling bawah. Namun dengan syafaat Rasulullah SAW, akhirnya Abu Talib pun mendapatkan siksaan neraka yang paling ringan. Doh, api nerakanya itu hanya menyentuh sampai ke mata kakinya. Dengan dipakaikan perompah sendal dari api neraka, kemudian diletakkan di bawahnya kerikil dari api neraka, kemudian menjadikan otaknya itu mendidih. Nah, perhatikan. Ketika dia membela Rasulullah SAW semasa hidupnya, walaupun dia kafir, akan mendapatkan kebaikan, yaitu dengan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Demikian pula kisah yang disebutkan oleh para ulama adalah seorang anak dari seorang Yahudi. Anak ini ada yang masih tamyiz, belum sampai usia balig. Namun anak ini selalu membantu Rasulullah SAW. Tatkala Rasulullah SAW hendak berwudu, maka anak ini mengambilkan air wudu. Ketika Rasulullah SAW butuh sesuatu, anak ini yang mengambilkan. Anak dari seorang Yahudi, ayah dan bundanya. Yahudi yang sangat membenci Rasulullah SAW. Namun anak ini selalu membantu Rasulullah. Selalu membantu Rasulullah dalam urusan duniawi. Membantu Rasulullah mengambilkan barang, mengambilkan itu, mengambilkan air. Nah, tatkala anak ini sakit, kemudian sudah sekarat dan mendekati ajalnya, Rasulullah mendengar, akhirnya merasa kasihan. Akhirnya Rasulullah nekat datangi. Walaupun di sampingnya itu ada orang tuanya, ayah dan ibunya, yang seorang Yahudi membenci Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah datang ke anak tersebut sedang berbaring sakit, maka Rasulullah melihat di sampingnya ada orang tuanya. Namun dengan semangatnya yang besar yang dimiliki oleh Rasulullah SAW untuk memberikan hidayah kepada anak tersebut agar memeluk agama Islam, Rasulullah nekat. Memerintahkan kepada anak tersebut, ya gulam, qul la ilaha illallah. Wahai anak kecil, ucapkan la ilaha illallah. Anak kecil tersebut pun bingung. Siapa yang harus dia turuti? Dia hendak menuruti, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, seorang yang sangat dia cintai. Namun dia takut dengan kedua orang tuanya yang beragama Yahudi. Bingung dia. Namun perhatikan kaum muslimin, ya semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan sebab apa yang telah dikorbankan oleh anak tersebut ketika membantu Rasulullah SAW, sesuatu yang mustahil itu tidak akan, sesuatu yang mustahil itu akan hilang. Tidak lagi menjadi mustahil. Sesuatu yang berat itu akan menjadi mudah. Disebabkan karena anak tersebut selalu membantu Rasulullah SAW, tatkala diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengucapkan La ilaha illallah, orang tua dari anak tersebut yang sangat benci kepada Rasulullah SAW, dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengatakan kepada anaknya, Ya gunaya bunai, afi' Abul Qasim. Wahai anakku, ikuti apa yang diucapkan oleh Abul Qasim, yakni Rasulullah SAW. Akhirnya dia mengucapkan La ilaha illallah. Setelah dia mengucapkan La ilaha illallah, maka dia meninggal dunia. Subhanallah. Sesuatu yang berat. Sesuatu yang kalau kita pikirkan, sangat kemungkinan kecil anak tersebut pun akan mengikuti Rasulullah. Semuanya menjadi mudah. Dimudahkan oleh Allah dengan sebab apa? Pengorbanan yang dikorbankan oleh anak tersebut semasa hidup Rasulullah SAW. Semasa dia hidup bersama Rasulullah SAW. Nah, disinilah ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimahullah. Walaupun itu amalan yang sunnah, walaupun itu amalan yang dianggap oleh manusia suatu yang remeh, namun tatkala kita ikhlas dan berusaha untuk menghidupkan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada kita, memberikan kelapangan kepada yang lainnya, selama kita ikhlas di dalam mengamalkan yang sunnah tersebut. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sekali lagi jangan kemudian menganggap remeh amalan yang sunnah. Walaupun itu sekedar sunnah, walaupun amalan itu sekedar ya kalau secara hukum dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa, namun apabila kita melihat apa yang kita sebutkan tadi, maka ini sebagai pendorong kepada kita semuanya agar kita istiqamah berusaha untuk menghidupkan amalan-amalan walaupun hanya sekedar sunnah dari sisi hukumnya. Nah, wallahu ta'ala bisawab. Mungkin ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Adapun untuk penyebutan apa saja yang menjadi hukum-hukum sunnah di dalam berwudu, insyaallah kita akan sebutkan pada pertemuan yang berikutnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini memberikan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.